Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGTV dan para pendengar radio Riyadul Jannah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan kita setelah berlibur beberapa pekan di sebagian bulan Ramadan, hanya satu pertemuan kita, dan di bulan Syawal kita mulai hari ini, alhamdulillah. Pertama, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal kebaikan kita yang kita tunaikan di bulan Ramadan sebagai amal-amal saleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa para sahabat itu mereka berdoa selama 6 bulan agar diterima amal ibadah di bulan Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan. Jadi doa para sahabat itu ada 2. Doa 6 bulan minta dipertemukan lagi, diberikan jatah umur, kesehatan untuk bisa mendapatkan lagi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggunya syaitan, dibukakan pintu-pintu maghfirah. Sehingga para sahabat itu berdoa selama 6 bulan untuk mendapatkan kembali bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa 6 bulan karena merasa takut jika semua amalan yang dilakukan di bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah. Maka mereka pun berdoa kepada Allah agar diterima ibadahnya. Dan ini sikap salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama pun menjelaskan kebahagiaan yang sering dirasakan, diungkapkan oleh orang-orang mukmin di hari raya. Kegembiraan apa sih itu yang mesti kita paham bagi setiap mukmin setelah menunaikan ibadah puasa? Kegembiraan yang mestinya kita rasakan bagi orang yang menunaikan puasa tentunya bukan kegembiraan yang ujungnya maksiat. Karena tidak sedikit di antara kita kaum muslimin merayakan hari raya atau mengungkapkan kegembiraan di hari raya itu justru dengan membuka lembaran maksiat. Semestinya bagi kita gembiranya di hari raya, walaupun memang kita dianjurkan gembira dari sisi kita menampakkan kegembiraan, dari sisi berpakaian, memilih pakaian yang tentunya layak dan yang terbaik di hari itu. Tapi kegembiraan kita di hari raya, sesungguhnya kegembiraan itu pada dua sisi. Ya, kenapa orang beriman mesti gembira? Karena kita mendapatkan dua sisi. Sisi yang pertama, kita gembira karena kita telah menunaikan ketaatan kepada Allah. Tidak ada satu nikmat yang paling agung kecuali nikmat ketaatan. Ketika Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk taat kepada perintah Allah, maka ketika kita menjaga sholat lima waktu di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, maka dengan semua amalan-amalan ini kita mendapatkan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat berupa ketaatan. Sementara nikmat yang kedua adalah nikmat berupa janji Allah, yaitu pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Salah satu pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang puasa, yaitu disediakan pintu khusus bagi orang puasa, yaitu yang dinamakan dengan pintu Royan. Jadi manakala kita akhir dari bulan Ramadan, kemudian kita tanggal 1 Syawal, bergembira itu dengan dua hal. Yang pertama, karena kita telah menunaikan ketaatan. Yang kedua, karena kita akan menjemput janji Allah, yaitu salah satunya akan disediakan bagi orang yang puasa itu pintu surga yang namanya Royan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan la yadkhuluhu illa shaimun. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang namanya Royan, yang tidak akan masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang menunaikan puasa, karena satu, kita telah menunaikan taat, kedua, kita akan dapat pahala, salah satunya adalah pintu Royan. Kemudian sisi lain yang saya ingin sampaikan di awal kajian ini, bahwa nilai puasa yang hakiki bagi setiap mukmin adalah hari ini. Jadi buah dari puasa adalah apa yang nampak dalam diri kita hari ini. Yaitu apa? Nampak ketakwaan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka orang yang sukses dalam berpuasa, yaitu orang yang nampak hari ini ketakwaannya, orang yang terlihat hari ini ketakwaannya. Jadi dari sisi semangat untuk beribadah nampak setelah puasa. Jika nampak ketaatan kita kepada Allah dan semakin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, berarti buah dari puasa kita itu adalah nyata. Karena akhir dari puasa ini nampaknya ketakwaan, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat yang tadi, itu surah Al-Baqarah. Nah, dan tentunya yang paling berat bagi setiap mukmin adalah menjaga keistiqomahan kita dalam menjaga semua amal-amal kebaikan yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Karena amal yang terberat adalah istiqomah. Oleh sebab itu pahala istiqomah itu sangat agung. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha matashtahi anfusukum walakum fiha matada'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, artinya dia mentauhidkan Allah, kemudian istiqomah, yaitu istiqomah dalam melaksanakan perintah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah, maka para malaikat akan turun memberikan kabar gembira, jangan bersedih, ya, kemudian jangan takut, kemudian Allah akan memberikan pelindungan dalam kehidupan dunia, dan Allah akan memberikan pelindungan nanti yaumul qiyamah, dan kita nanti di surga akan disediakan semua apa yang kita inginkan. Jadi siapa yang tidak mendapatkan sebagian kenikmatan dunia, Allah akan memberikan kenikmatan nanti yaumul qiyamah bagi orang yang istiqomah, bagi orang yang tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi istiqomah itu adalah berat, sehingga pahalanya pula adalah begitu agung. Nah, oleh sebab itu mestinya kita tetap istiqomah untuk menjaga semua amal kebaikan yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Dermawan jangan hanya pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu kalau di jumlah negara namanya mengasih buka bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau kita mengasih buka di hari orang yang puasa Senin, mengasih buka orang yang puasa ya Kamis, atau mengasih buka orang yang puasa Ayyamul Bid, ya sama seperti mengasih buka di bulan Ramadan. Hanya saja mungkin orang di Indonesia memahami hadisnya sepotong, memahami bahwa berinfak untuk memberi buka itu hanya di bulan Ramadan. Padahal nasnya itu umum, yaitu man aftara shaiman. Tidak dikatakan saum Ramadan, tapi man aftara shaiman. Siapa yang memberi buka kepada orang puasa, mau puasa wajib atau puasa sunnah, pahalanya apa? Sama gitu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, dan alhamdulillah kita ya mendapatkan izin kembali untuk menunaikan kajian ini. Kita bersyukur kepada pengurus Ketua DKM Masjid Aisyah Mantarsari ini yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kita kajian kembali. Nah, di sore ini kita akan membahas masih tentang sholat dan masih tentang waktu-waktu sholat. Sekarang kita akan berbicara tentang sholat asar. Kita akan berbicara tentang hadis bab keutamaan sholat asar. Babu fadli sholatil asri. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli sholatil asri. Qala hadasana al-humaydi, qala hadasana Marwan ibn Muawiyah, qala hadasana Ismail an Qais an Jarir, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam panadara ilal qamari laylatan, yani laylatal badari, waqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara latudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tuglabu an salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddasana Abdullah ibn Yusuf qala haddasana Malik an Abi Zinad anil A'rad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala yata'aqabuna fikum malakatun bilayli wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salat. Al-Asri thumma ya'arujul ladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusalluna. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bab yang ke-16 dari bab kita tahu sholat itu 5 waktu. Sholat itu 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya. Keutamaannya satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi dari sisi keutamaannya berbeda. Keutamaan, jadi memiliki keutamaan, dan keutamaannya jadi keutamaannya itu satu. Keutamaan sholat asar itu dikenal dengan sholat al-wusta. Sebagaimana dalam lillahi qanitin. Allah berfirman, jagalah sholat. Sholat artinya jagalah waktu. Dijaga sholat dalam waktunya. Artinya orang sholat tidak boleh keluar dari waktunya. Ima sholat kemudian Allah mengutamakan sholat-sholat yang 5 waktu. Hafidhu ala salawat, jagalah waktu-waktu itu. Hitam pertamanya, tapi datang hitam yang kedua, artinya datang jadi di situ disebutkan setelah kalimat umum. Ya, jadi disebutkan setelah kalimat para ulama dilalatun ala ahamiyatiha. Keutamaannya, urgensinya. Seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, mataun wa khairu mata'id dunya almar, ya. Maka ketika disebutkan sesuatu atau disebutkan istilahnya apa, dikru ba'di aprodil am, jadi menyebutkan sesuatu yang setelah umum karena ada keutamaannya. Adapun sholat subuh, kan keutamaannya dalam Quran dengan nas aqimis sholat. Allah berfirman, aqimis sholata, tunaikan sholat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tunaikan salat ya. Dari mulai tergelincir matahari sampai waktu malam. Kata para ulama ini masuk duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri. Yang dimaksud adalah salat fajar, itu salat subuh. Kemudian apa? Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqi. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena salat subuh itu disaksikan para malaikat. Hadisnya akan kita baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dua waktu salat, yaitu salat asar dan salat subuh. Jadi asar dan salat subuh. Nah, kita lihat hadisnya di sini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jarir bin Abdillah, hadis pertama dari jalannya Al-Humayn, kemudian dari Marwan bin Muawiyah, dari Ismail, dari Qais, dari Qala, beliau berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabatnya bukan beliau saja, tapi sedang duduk dengan sejumlah para sahabat ya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panabara ilal qamari lailatan, yakni lailatal badri. Dan di waktu itu kebetulan di malam purnama. Ya, malam purnama itu malam ke-13, 14, 15. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat pas malam ayyamul bid, yaitu hari purnama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke bulan yang begitu terang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan yang begitu terang ya. Lalu beliau berkata, "Innakum satara rabbakum kama tarawna hadzal qamara." Sesungguhnya kalian itu nanti yaumul qiyamah akan melihat Rabb kalian seperti kalian sekarang melihat bulan itu. Latudhamuna, tidak ada sedikit pun penghalang. Jadi istilahnya melihat bulan ya di bulan purnama, tidak ada awan, tidak ada hujan, maka kita melihat dengan jelas. Baini statoktum ala tuglabu ala salatil qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'an. Jika kalian mampu untuk tidak terlalaikan dari salat sebelum dan salat sebelum terbenam matahari, maka tunaikanlah. Kemudian beliau membacakan ayat surat Qaf, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum dan sebelum terbenamnya matahari. Qala Ismail, if'alu la taputunakum. Artinya jagalah dua salat itu, janganlah kalian sekali-kali terlewat dari dua waktu salat itu. Nah, ini hadis pertama. Nah, di hadis pertama ini beberapa kesimpulan penting. Jadi diambil beberapa kesimpulan penting. Kesimpulan yang pertama, dan ini penting, itu dinamakan dengan tasbih. Jadi salah satu nama sholat adalah tasbih. Jadi kalau disebutkan bertasbihlah, salah satu maknanya adalah sholatlah. Nah, kenapa Allah menamai sholat dengan tasbih? Jadi kenapa Allah menamai sholat dengan tasbih? Sebabnya ada dua. Jadi kenapa Allah menamai sholat dengan tasbih? Sebab yang pertama, karena di antara bagian zikir dalam sholat adalah tasbih. Ini dinamakan zikrul ismi biba'di juz'iyatihi. Ya, zikrul ismi biba'di juz'iyatihi. Kenapa Allah menamai sholat dengan tasbih? Bagian dari zikir dalam sholat adalah bertasbih. Yaitu kita berkata subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la di antaranya. Ya. Jadi di situ makna. Dan itu dalam ilmu fikih atau dalam masalah agama kita dikatakan menamai sesuatu dengan menyebutkan bagiannya. Jadi menamakan sesuatu dengan menyebutkan bagian. Seperti kita tahiyat. Kita duduk ya. Lagi apa? Tahiyat. Kenapa? Karena ada kata at-tahiyat. Terkadang kita syahud karena ada kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Menyebutkan apa? Penamaan dengan bagian dari nama itu. Yang kedua, dan ini tentunya lebih, Allah menamakan sholat adalah tasbih, karena tentunya orang yang menunaikan sholat dalam rangka mensucikan Allah. Jadi tasbih itu kan tanzihullah minan naqais, yaitu mensucikan Allah dari aib, mensucikan Allah dari sifat kurang. Maka orang yang menunaikan sholat itu dalam rangka mensucikan Allah, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zim kepada Allah, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan salah satu nama sholat adalah tasbih. Nah, maka oleh sebab itu para ulama juga menjelaskan ketika ada orang yang mencoba untuk meragukan sebagian kaum muslimin atau tidak paham, enggak ada sholat lima waktu dalam Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah, ya, dalam surah apa? Dalam surah Ar-Rum. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbih. Ya wa hina tudhirun. Ya. Fasubhanallah hina tumsun. Maka mereka memuji wahina tusbihun salat subuh. Walahul hamdu fis sama wa asyiyan. Ya, jadi al asyi apa? Waktu asar. Wahina tudhirun salat duhur. Jadi salat lima waktu disebut dengan tasbih. Tentang sholat asar, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Sekedar orang mengatakan subhanallah, subhanallah, tunaikan sholat sebelum terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari. Sholat sebelum terbit matahari dinamakan, sholat sebelum terbenam matahari dinamakan sholat apa? Sholat asar. Ya, jadi dalam hadis ini ya, tentunya diambil dari ayatnya bahwa salah satu nama sholat itu keutamaan sholat asar. Dan ini bidilalatil kitab, bidilalatil sunnah, bidilalatil ijma. Bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah yaumal qiyamah. Nah, di antara keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman untuk melihat Allah nanti yaumal qiyamah, salah satu sebabnya adalah menjaga dua sholat. Jadi menjaga dua sholat di antara sholat lima waktu, yaitu menjaga sholat asar dan menjaga sholat subuh. Ya. Dan nikmat yang sangat agung ini kita akan bahas nanti di ujungnya tentang orang beriman akan melihat Allah. Itu yang kedua. Jadi menunjukkan keutamaan sholat asar. Karena siapa yang menjaganya maka akan diberikan keutamaan tadi. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi lain menyebutkan, dan hadisnya kita akan bacakan nanti, siapa yang meninggalkan sholat asar dalam satu riwayat ka'annahu wutiru wutiru ahluhu. Jadi orang yang meninggalkan sholat asar itu maka digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang kehilangan semua keluarganya. Alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu. Jadi orang yang meninggalkan sholat asar itu seperti orang yang semua keluarganya tumpur, kalau bahasa Sunda, hilang. Gak punya istri, gak punya anak, gak punya keluarga, hilang. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan man taraka salatal asri ta'ammudan habita amaluhu. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja maka akan sia-sia amalnya. Itu berupa wa'id, berupa ancaman. Kalau tadi apa? Al-wa'du, bagi apa? Kabar gembira bagi orang yang menjaga salat asar. Tapi yang meninggalkan salat asar itu bahaya. Jadi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Nah, di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan satu ungkapan yang beliau itu begitu murka, marah, gitu kan? Ketika di saat itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat kemalaman sholat asar. Jadi dalam satu peperangan, ketika membawa pasukan Nabi SAW dengan para sahabat, maka Nabi SAW melaknat satu kaum, melaknat satu kelompok manusia yang dengan sebabnya beliau terlewatkan menunaikan sholat dalam waktunya. Jadi Nabi SAW begitu marah waktu itu dan melaknat satu kaum ketika beliau terlewat dalam waktunya sholat asar. Nah, itu menunjukkan begitu agungnya sholat asar itu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Hasan sampai beliau itu murka, beliau itu marah itu kepada satu kaum dan melaknat kaum tersebut karena kaum tersebut telah melalaikan beliau. Jadi bawa pasukan dan menghadapi pasukan yang kuat waktu itu, maka beliau melaknat pasukan tersebut karena melalaikan beliau dengan para sahabat dari waktu asar. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu agungnya keutamaan sholat asar. Kemudian poin terakhir dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa mendapatkan sholat asar dalam waktunya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Gitu. Jadi menunaikan sholat asar dalam waktunya itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dan lebih baik dari semua kenikmatan-kenikmatan. Kenapa? Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dan menjelaskan tentang poin yang agung ini ya dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah berfirman, di antara kelompok manusia ada orang-orang yang ketika dikumpulkan dari alam kubur di arsatil kiamah dalam keadaan datu bahjah, berwajah ceria, berseri, marahmai, bahagia. Wujuhun nadhirah dengan do. Kenapa berbahagia? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka memandang mendapatkan sholat asar itu jauh lebih baik dari orang yang mendapatkan triwunan uang ketika dia duduk itu, tentunya lebih jauh beribu-ribu kali lipat keutamaan daripada orang yang tetap duduk, yang tetap diam di sawah-sawahnya ataupun di kebun-kebunnya dengan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam hadis ini, wa in istata'tum ala tughlabu ala Jangan sekali-kali kalian terlalaikan dari sholat asar, terlalaikan dari sholat duhur, maaf, dari yang sangat besar. Maka dalam hadis yang kita akan bacakan nanti juga, Nabi SAW mengatakan apa? Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kita tadi diberikan taufik oleh Allah Ta'ala mendapatkan dua rakaat sebelum subuh, kemudian sholat berjamaah di waktu subuh, maka dia telah mendapatkan kenikmatan dunia. Dan Allah telah mencurahkan antum hari ini, ataupun di antara kita hari ini, mendapatkan keuntungan dengan berlipat ganda. Mungkin ada berlipat gandanya dengan ribuan, berlipat gandanya dengan jutaan. Orang yang mendapatkan dua rakaat sebelum subuh, karena Nabi SAW menjamin khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari Imam Malik, Abi Zinad, A'raj, yaitu Abdurrahman ibn Hurmuz, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah bilaili wa malaikatun binahar. Terjemahnya, ada pertukaran dua malaikat yang memperhatikan kalian. Jadi malaikat pun sip oleh Allah Ta'ala, ya, ada dua sip malaikat yang bertugas melihat kita. Melihat kita bukan sekedar yang dimaksud yaitu di waktu asar dan di waktu subuh. Jadi waktu pergantiannya di dua waktu itu, antara malaikat malam pergi, maka datang malaikat siang di waktu subuh. Malaikat malam datang, ya, dan malaikat siang berhenti di waktu asar. Ya. Maka dikatakan di sini, ya ta'akubu nafikum malakut malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Dan ketemuannya di waktu asar dan di waktu fajar. Thumma ya'rjul ladzi batu fikum. Kemudian naik, ya, yaitu para malaikat yang ikut tidur bersama kalian. Artinya malaikat malam yang bertugas, ya, melihat apa yang dilakukan kita. Wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat, bukan Allah tidak tahu. Maka di sini dikatakan wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu dari para malaikat apa yang dilakukan kita. Qala kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Fa yaqulun, maka mereka berkata, taraknahum wahum yusallun, wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Dan kami datang, mereka sedang sholat. Jadi kalau di waktu asar, malaikat siang pergi naik ke langit. Malaikat malam datang. Maka kedua-duanya menyaksikan kaum muslimin sedang sholat asar. Di waktu subuh, malaikat malam naik ke langit. Dan malaikat siang datang, sama-sama menginformasikan, sedang apa hambaku di waktu subuh? Malaikat siang berkata, kami datang, mereka sedang sholat. Dan malaikat malam pergi, mengatakan, kami pergi, mereka sedang sholat. Nah, di sini dijadikan kesimpulan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena kedua-duanya, walaupun dalam ayat disebutkan apa, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda, tapi sholat asar juga sama ya. Sholat asar adalah sama, jadi menunjukkan keutamaan karena disaksikan oleh para malaikat, dan para malaikat menginformasikan kepada Allah tentang apa yang dilakukan oleh hambanya, artinya oleh hambanya kembalinya kepada Allah. Nah, dalam hadis ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hadis ini termasuk hadis yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i 1000 dalil bahwa Allah tinggi di atas makhluknya. Jadi Allah tidak dikatakan di mana-mana, tapi Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tinggi di atas arasy-Nya. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Kenapa? Karena para malaikat mendekat kepada Allah. Dan naik ke langit, mendekat kepada Allah. Jadi para malaikat naik ke langit. Dan mendekat kepada Allah. Ya. Dan ini tentunya istimbat tentang akidah. Ya, istimbat tentang akidah. Ini juga menunjukkan bahwa para malaikat itu berjasad dan para malaikat itu punya tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya. Contoh gitu ya, yang menurunkan wahyu. Dan dibangkitkan manusia dari alam kubur, namanya malaikat. Ya. Ada malaikat yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Walaupun nas atau hadis ya, tapi yang ada dalam nasnya malaikat yang tugasnya berkelana, ya, dalam surah Az-Zumar. malaikat yang tugasnya berkelana, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Wal malaikatu yaktubuna awwala fal awwala fa idza hadarul imamu tuyatul ashab. Jadi ada para malaikat yang di hari Jumat tugasnya ada di pintu-pintu masjid, dan mereka mencatat siapa yang paling pertama masuk masjid. Yaktubuna awwala untuk duduk mendekat kepada imam, jadi mendengarkan khutbah. Jadi para malaikat itu mendengarkan khutbah. Maka sebagian para ulama berpendapat bahwa dalil dengan hadis tadi bahwa sunnahnya mendekat kepada imam untuk mendengarkan isi apa? Khutbah. Dan mendengarkan khutbah hukumnya wajib dalam sholat apa? Jumat. Bahkan di dalam hadis dikatakan kan, barang siapa yang berkata jadi ini para malaikat. Nah, di antara tugas para malaikat, di antaranya disebutkan juga dalam hadis, ada para malaikat yang berdoa di pagi. Tidak berarti bahwa harus berimpak di pagi hari itu. Tapi ada para malaikat yang tugasnya berdoa. Apa isi doanya? Allahumma a'ti munfiqa khalaq. Perbanyak harta orang akan hartanya. Jadi para malaikat itu berdoa dalam setiap hari kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya apa? Ya Allah, perbanyak binasakan, hancurkan orang-orang yang menahan harta. Doakan keburukan kepada orang yang tidak mau berinfak dengan dilenyapkan hartanya. Dan katanya yaitu apa? Dikan banyak hartanya. Para malaikat yang berdoa. Nah, dan di antara tugas para malaikat itu yaitu para malaikat yaitu jadi malaikat malam dengan malaikat siang, dan pergantian malaikat malam dengan malaikat siang itu waktu asar. Sisi pendalilan salat asar dengan salat subuh, pertama Allah mengatakan wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana, berikan para malaikat. Bahwa para malaikat informasikan kepada Allah, memberitakan kepada Allah bahwa oleh siapa? Para malaikat kepada Allah. Walaupun Allah lebih tahu tentang apa? Aja Allah untuk mengajak menyuruh malaikat untuk memperhatikan orang beriman di saat itu. Nah, ketika diperhatikan oleh para malaikat, ketika waktu itu adalah waktu yang utama. Waktu yang memiliki apa? Kelebihan. Nah, di sisi lain, kaum muslimin jamaah bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang waktu itu adalah dua waktu yang memang orang sering apa? Terlalaikan. Waktu subuh lalai di dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, mampu, maka jangan sekali-kali kamu terlalaikan dari itu. Ya, terlalaikan apa? Kalau subuh dengan makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita wal akhiratu ya khairul laka minal ula. Jadi khairu wa abqa, akhirat itu kekal dan jangan sekali-kali kalian adalah terlalaikan dengan dunia yang fana, dengan dunia yang sedikit, dengan dunia dan ini berkaitan dengan sholat asar. Terakhir, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Dan tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan itu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kan sepakat ahli sunnah dengan dalil Quran, sunnah dan ijma bahwa orang beriman akan melihat Allah nanti lihat. Allah menjelaskan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang ceria, berseri. Mereka Rabbnya. Jadi memandang Rabbnya. Itu disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ya. Ayat husna wa ziyadah. Yang berbuat ihsan, maka bagi mereka al-husna, ay bimana al-jannah, wa ziyadah an-nadratu. Mutaffifin, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, yang durun. Innal abrar artinya orang-orang yang bertakwa, beriman. Al-abrar lafi na'im, betul berada dalam nikmat. Alal ara'ik, mereka nanti duduk ya di surga, lalu mereka akan melihat Allah. Kemudian dalam surah Qaf Allah berfirman, amin dzalika yaumul khulud lahu orang-orang yang beriman dikatakan masuklah ke surga dengan selamat, dengan selamat. Itulah hari yang tapi kehidupan kekal, iman di surga atau di neraka. Ini orang-orang yang lalu Allah berfirman, lahumma yasha'una, bagi mereka orang-orang beriman adalah apa yang kita inginkan ada di surga itu, ada semuanya. Waladaina mazid, diartikan adalah melihat Allah. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak melihat Allah. Dalam surah tidak kurang, sebagian para ulama mengatakan 80. Ya, Imam Nawawi mengatakan tidak kurang dari 20 sahabat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kata para ulama dikatakan tabaharatul akhbar, yakni yani al-akhbar minal madha? Minal Quran wal hadis wa ijma'u sahabah. Tapi bagaimana? Jangan ditanya, karena itu adalah rahasia nanti Allah. Allah nanti yaumal kiamah, seperti kalian sekarang melihat bulan. Berakhir kesulitan, ya, sampai kita menginjakan kaki kita di surga. Karena kesulitan itu kita akan lewati. Kesulitan dunia jelas. Kesulitan apa? Kesulitan syakratul maut. Kesulitan di alam kubur. Kesulitan di arasatil kiamah. Sampai kita kesulitan di sirat, jembatan yang ada di atas neraka. Ketika orang udah masuk surga, maka di situ adalah hakikat kenikmatan akhir. Dan tidak ada lagi. Dan semua kesulitan akan hilang ketika kita melihat wajah Allah. Jadi ketika kita melihat wajah Allah. Karena Allah berfirman, wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah yang di hari itu berseri. Apa? Ila rabbiha nadhirah. Ketika orang-orang beriman itu melihat Allah. Kalau antum ada orang bertanya, sampai kapan saya ini lepas dari ujian? Selama kita di dunia akan ada ujian. Sampai kapan kita melaksanakan sunnah ini hilang dari ujian? Tidak akan berhenti, Pak. Ya, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Karena Allah telah menciptakan hidup untuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka orang yang sabar atas semua ujian, baik ujian dalam bentuk musibah, atau ujian dalam bentuk nikmat, atau ujian dalam bentuk perintah dan larangan, dan sabar kepada semua ujian itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat dari semua ujian itu. Jadi dari semua ujian itu Allah akan menggantinya dengan nikmat. Nah, maka ingat ya Pak, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al jannatu tahta dilalis suyuf. Kalau dibahasakan, surga itu dengan tetesan darah gitu. Dengan kilatan pedang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang mati syahid dengan mengucurkan darah ataupun mengalirkan darah, maka tidak boleh ditukar baju syahidnya. Dan tidak boleh dimandikan. Tidak wajib dimandikan. Ya. Dikuburkan dengan baju yang dia syahid. Kenapa? Karena nanti yaumal kiamah dia akan dibangkitkan dengan luka yang ketika dia mati syahid. Dan akan jadi saksi ketika dia dibangkitkan dari alam kubur ke arasatil kiamah. Dan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka kapanilah dengan ihramnya. Dan jangan ditutup mukanya. Jangan ditutup kepalanya. Karena nanti yaumal kiamah dia akan dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiyah. Seperti ketika dia mati. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah apa yang kita bisa bahas di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan keutamaan salat asar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang kembali disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan keutamaan dari sholat asar dan juga tentunya dari hadis yang kita bahas mengandung di dalamnya juga keutamaan dari sholat subuh. Baik sahabat umat Islam, juga kita akan selanjutnya beranjak ke sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Masih banyak waktu yang tersisa dan kita kembali mengajak untuk sahabat umat Islam dan juga jamaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya perihal pembahasan kita ataupun seputar pembahasan tentang keutamaan waktu sholat. Bisa langsung Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor khusus pertanyaan di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mendengar bahwa apabila sholat asar tidak dilakukan akan menggugurkan amal seluruhnya di hari tersebut. Apakah benar Ustaz? Jazakallah khair. Ya, dohir hadisnya seperti begitu. Nampak hadisnya seperti begitu, walaupun para ulama memiliki makna yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau dia mengingkari hukumnya, tetapi dohir makna menunjukkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat asar di hari itu, maka sia-sia amalnya di hari itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud sholatnya saja, tapi wallahualam, karena kata-kata amaluhu adalah umum, maka wallahualam bimakna umum. Nah, Ustaz, berarti gugur dosanya di hari itu, gugur amal baiknya Ustaz ya di hari itu, Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan singkat. Sebelum kita beranjak nanti ke sesi tanya jawab untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz izin bertanya sedikit tentang sholat qobliyah asar. Di beberapa masjid ada yang menyegarakan iqomah sholat asar setelah azan karena berpendapat bahwa qobliyah asar itu tidak, Ustaz. Tidak ada. Lalu bagaimana sikap bijak kita dalam mengambil hal yang paling kuat di antara kedua ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, tidak benar kalau tidak ada sholat sunnah sebelum asar. Hadis-hadisnya sahih ya, hadis-hadisnya sahih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan rahimallahu imra menjaga empat rakaat sebelum asar, bahkan dalam hadis. Jadi dua rakaat atau dua rakaat. Kemudian yang kedua menggunakan hadis umum yaitu baina quli adzanaini salatun. Di antara dua azan ada salat, ya. Tapi tidak termasuk dalam hadis Maimunah atau hadis tidak diartikan termasuk rawatib gitu, tidak termasuk apa rawatib.